بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, demikian yang selalu kita panjatkan, kita peruntukkan bagi Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya masih terhujamnya kenikmatan kita berada di atas tauhid, di atas sunnah. Tentunya masing-masing diri kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala langgengkan, Allah tetapkan kenikmatan itu sampai kita mengakhiri kehidupan dunia ini menghadap Allah Jalla wa'ala dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita pun bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala masih diberikannya kita kesempatan nikmat untuk bisa duduk bersimpuh belajar agama Allah Jalla wa'ala. Dari sekian apa yang kita pelajari, maka ini termasuk bahkan teratas materi pembahasan tentang tauhid. Seseorang mempelajari, membahas tauhid terus menerus, tidak ada henti-hentinya dan tidak ada bosan-bosannya dan tidak ada kata berakhir. Untuk diingatkan setiap diri bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, mengoreksi dirinya, khawatir kalau ketauhidannya tergores atau bersinggungan dengan lawannya, yakni kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Kekhawatiran dan ketakutan itu bahkan dilakukan oleh pimpinan ketauhidan, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di dalam doanya yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala, Rabbi wajanubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Rabb, Wajanubani, jauhkan aku. Dikedepankan dulu dirinya sebelum lainnya. Jauhkan aku. Wabaniya, dan juga keturunanku. An-na'budal asnam, dari peribadatan kepada asnam, sesembahan-sesembahan selain Allah. Padahal beliau adalah kokoh di dalam tauhid, itu pun merasa takut untuk terjatuh padanya. Maka kita terus membahas, mengkaji melalui satu kitab, Kitabut Tauhid. Naam. Di antara sekian syarah atau penjelasan kitab itu adalah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang diberikan nama Al-Qawlul Mufid, penjelasan yang bermanfaat ala Kitabut Tauhid, terhadap Kitabut Tauhid. Al-Qawlul Mufid ala Kitabut Tauhid. Dengan berjalannya waktu, kita sudah memasuki bab yang ke-6. Bab itu tentang tafsirut tauhid, penafsiran tauhid. Apa sesungguhnya tauhid itu yang dimaksudkan? Apakah sekedar seseorang mengucapkan la ilaha illallah? Apakah sekedar seseorang tidak menyembah berhala, kemudian dia dikatakan dengan itu bertauhid? Maka perlu adanya penjelasan bagaimana maksud dari tauhid. Oleh karenanya penulis letakkan bab khusus tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, penjelasan penafsiran tentang tauhid dan persaksian la ilaha illallah. Dalil yang dibawakan 4 ayat Al-Quran, dan kita sudah berada pada ayat yang ke-4. Pendalilan yang ke-4, ayat yang Al-Quran yang beliau bawakan, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 165. Maka dengan selesainya ayat ini nanti akan melangkah pendalilan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya satu saja yang beliau sebutkan. Mudah-mudahan kita sampai pada hadis tersebut sesuai dengan waktu yang ada. Kita selesaikan dulu pendalilan ayat Al-Quran yang ke-4, Al-Baqarah 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nas, dan ada sebagian dari manusia. Telah dijelaskan bahwa min adalah litab'id, untuk menunjukkan makna sebagian. Ada sebagian dari orang itu, dari manusia ini, man yattakhidhu, yang menjadikan min dunillah, selain Allah. Nah, menjadikan selain Allah andadan, sebagai tandingan. Andad adalah kata jamak, bentuk tunggalnya adalah niddun, yang maknanya adalah asyabih, an-nadhir, serupa, sebanding, setara. Nah, ada dari manusia ini yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum, yang mana mereka tadi, sebagian manusia tadi, mencintai mereka. Mereka di situ adalah sesembahan-sesembahan selain Allah yang dijadikan tandingan tadi. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi, kahubbillah, seperti halnya dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, antum bisa lihat pada penjelasan yuhibbunahum kahubbillah, maka ini bentuk penyerupaan dengan mengadakan tandingan-tandingan tadi. Dikatakan pula maknanya yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyah limahabbatillah. Mereka jadikan kecintaan kepada berhala-berhala itu sebanding atau sama seperti kecintaannya kepada Allah. Fayakunu fi qulubihim mahabbatan lillah wa mahabbah lil asnam. Maka jadilah di dalam hati mereka, terletaklah di dalam hati mereka itu kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada asnam, kepada sesembahan-sesembahan tadi. 6. Separuh untuk Allah, kecintaannya separuh untuk sesembahan selain Allah. 6. Wa yaj'aluna mahabbatal asnam ka mahabbatillah. Sehingga dengan itu mereka jadikan, mereka posisikan kecintaan kepada sesembahan selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan pada ayat ini. Ada dari manusia ini yang bersikap seperti itu, yang memiliki, menjadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dijadikan mahabbah itu sepenuhnya hanya kepada Allah murni, tetapi dia bagi-bagi. Bisa terbaginya itu sekian persen, bisa separuh persen, bisa pula bahkan lebih dari itu. Sementara kecintaannya Allah kepada Allah Jalla wa'ala hanya sekedar, hanya sedikit dibandingkan kecintaan mereka kepada selain Allah. Maka telah dibahas bahwa mahabbah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Man yadhkur lana, siapa yang bisa menjawab, menyebutkan ada berapa dulu mahabbah, kecintaan yang disebutkan? Ada 3. Naam, yang pertama al-mahabbatu lillah, kecintaan semata hanya kepada Allah. Maka dengan ini bentuk kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid ketika dia bisa meletakkan kecintaan karena Allah dan kebencian pula karena Allah. 6. Maka cintanya Allah itu bisa tertuju kepada pribadi tertentu, kepada pihak tertentu, atau kepada amalan tertentu, termasuk juga kepada tempat tertentu. 6. Kepada pribadi tertentu, sebagaimana hadis Allah cinta kepada sahabah pada kejadian perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. 6. Kecintaan kepada pihak tertentu, Allah cinta kepada orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa, yang beriman. Kecintaan Allah kepada amalan, amalan saleh, hamba melakukan bentuk-bentuk amalan saleh menjadi sebab cintanya Allah kepada dia. Allah cinta kepada tempat, masjid sebagai rumahnya, tempat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara bentuk-bentuk kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua al-mahabbah at-tabi'iyah, kecintaan yang wajar. Maka ini tidak mempengaruhi seseorang terhadap kecintaannya kepada Allah. Tidak meniadakan kecintaannya kepada Allah. Dia tetap cinta kepada Allah. Seperti apa cinta yang wajar? Yakni cintanya dia kepada istrinya, kepada anaknya, kepada hartanya, tentu tidak berlebihan. 6. Yang kemudian akhirnya bisa menyeret dia lupa dari Allah Jalla wa'ala. Kecintaan semacam itu ada pada setiap diri, tidak bisa dipungkiri. Dan itu dibolehkan, dan itu yang wajar. Tapi hati-hati. 6. Allah ingatkan bahwa inna min azwajikum wa auladikum fitnah, pada istri-istri dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian bagi kalian. Demikian pula harta. Enam. Yang ketiga, dan memperkuat bukti pembolehan kecintaan kepada itu semua, istri, anak, harta, sebagaimana Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Maka beliau sebut Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ditanya lagi, siapa dari kalangan laki yang kau cintai ya Rasulullah? Abuha, ayahnya. Ayahnya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana kecintaan seseorang kepada makanan, kepada minuman, kepada pakaian, maka itu tergolong jenis ini, yakni al-mahabbah at-tabi'iyah. Jenis yang ketiga, na'am, al-mahabbah ma'allahillati tunafi mahabbatillah. Kecintaan kepada bersama Allah yang meniadakan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaannya tadi dibagi, selain kepada Allah jalla wa'ala, juga dia cinta kepada selain Allah. Bahkan cinta kepada selain Allah lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah. Maka jika seperti ini kondisinya, maka dia termasuk pada ayat tadi, nam, menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala andadan, sekutu-sekutu bagi Allah. Kita lanjutkan ayat Al-Baqarah 165 tadi bukan berhenti sampai di situ. Maka setelah yuhibbunahum kahubbillah, maka kelanjutannya yang tidak tercantum mungkin di dalam kitab, karena disebutkan hanya yang terkait dengan masalah, dengan judul bab. Maka kelanjutannya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu kata Allah, asyaddu hubban. Hubban, mahabbahnya itu asyaddu. Asyaddu hubban, sangat cintanya. Perhatikan, bukan sekedar cinta, tapi sangat cintanya lillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sifat orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, antum bisa lihat pada kitab yang ada pada masing-masing antum, ala ra'yil awal, penafsiran tentang ayat ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang pertama, maknanya bahwa orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah, min ha'ula'i lillah, dibandingkan mereka kepada Allah. Dibandingkan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Cintanya mereka dibilang cinta kepada Allah, katanya cinta. Tetapi cintanya itu sekedar. Beda dengan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Mengapa demikian? Karena cintanya orang-orang yang beriman itu khalisah, murni, sepenuhnya, utuh kepada Allah jalla wa'ala. Wa mahabbatu ha'ula, sementara kecintaan mereka, fiha syirkun, padanya terkandung kesyirikan, bainallah wa baina asnamihim, antara Allah dan antara sesembahan-sesembahan mereka. Ini pendapat pertama. Orang-orang yang beriman cintanya sangat kepada Allah dibandingkan mereka kepada Allah. Wa ala ra'yi tsani, pendapat yang kedua, memberikan makna bahwa orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah, min haula'i li asnamihim, dibandingkan mereka terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Bisa dirasakan bedanya? Nah, kalau tadi dibandingkan mereka kepada Allah, sedangkan yang kedua dibandingkan mereka terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Dikarenakan kalau cintanya orang yang beriman itu pasti, sungguh-sungguh, fisarra wadharra, baik dalam kondisi dia suka, suka cita maupun dalam keadaan duka, tetap dia letakkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kaum musyrikin, kecintaan mereka kepada sesembahan-sesembahannya itu tatadha'al, akan hilang, akan sirna, idza massahum ad-dharr, jika mereka tersentuh atau mereka sedang mendapati, mengalami nasib yang jelek atau musibah, maka segeralah ditinggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Tidak bisa membantu mereka ternyata. Maka kecintaan mereka terhadap sesembahan tadi tatadha'al, hilang, musnah, kalau mereka dapati sesuatu yang tidak mereka capai atau tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, maka bagaimana beradaan seseorang yang cinta kepada selain Allah lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah. Nah, bagaimana keadaan seseorang yang cinta kepada selain Allah dan tidak cinta kepada Allah sama sekali. Nah, fahadha aqbah wa a'dham. Maka jawabannya tentunya lebih keji dan lebih besar dosanya. Kalau saja mereka tadi dikatakan cinta kepada Allah setengah-setengah atau sebagian, karena mereka peruntukkan kecintaan itu juga kepada lainnya, maka bagaimana ketika tidak cinta kepada Allah sama sekali? Maka ini banyak didapati dari mereka yang menisbatkan diri kepada agama Islam di masa-masa kita. Mereka cintai para wali itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan cintanya mereka kepada Allah. Sebagai bukti, ketika mereka diminta untuk sumpah kepada Allah, ahlif billah, sumpah, kalau berani kamu sumpah atas nama Allah. Apa yang dia lakukan? Halafa sadiqan au kadhiba. Dia berani bersumpah dengan nama Allah secara jujur dan berani pula sekalipun dalam keadaan dusta. Ketika dia bersumpah dengan mengatasnamakan Allah Jalla wa'ala. Beda ketika mereka sumpah dengan atas nama wali mereka. Maka mereka tidaklah mau bersumpah, tidak berani bersumpah kecuali sadiqa, kecuali jujur, kecuali benar. Karena khawatir kualat. Naam. Tahu kualat ya? Naam. Nanti bahaya kalau sampai dusta ketika sumpah dengan nama mereka tadi. Sehingga kata Syekh Al-Uzaimin rahimahullah, beliau berbicara yang wakil, yang nyata, yang kita saksikan di masa-masa kita, engkau dapati di antara mereka ketika berkunjung ziarah ke Makkah dan ke Madinah, dan mereka menganggap bahwa ziarah ke kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu a'zam min ziyaratil bait, lebih besar dibandingkan ziarah ke Ka'bah. Sampai-sampai pada apa tahapan seperti itu. Ziarah ke Madinah, ke kuburnya Rasul, itu rasanya lebih besar di hati ini dibandingkan ketika ziarah ke Ka'bah. Kenapa demikian? Karena pada jiwa mereka kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti cintanya kepada Allah. Boleh seperti itu? Boleh seperti itu? Tidak boleh. Kalau dikatakan seperti berarti cinta kepada Rasulullah 50%, cinta kepada Allah 50%. Nah, itu saja terlarang, apalagi a'zam, kecintaan kepada Rasulullah lebih besar dibandingkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul 55%, 60% dan seterusnya, cinta kepada Allah 45% dan sebagainya atau kurang dari itu. Maka itu terlarang dan itu bisa dikatakan syirkun, perbuatan syirik. Menjadikan bagi Allah andada, sekutu. Siapa saja, sekalipun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallam saja terlarang untuk dilebihkan kecintaannya dibandingkan Allah, apalagi selainnya. Karena Allah Jalla wa'ala itu tahu bahwa tidaklah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan karena kita cinta kepada Allah. Tolong difahami bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah lain karena cinta kepada Allah. Allah yang perintahkan seperti itu. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Allah yang mengangkat beliau sampai-sampai dimuliakan beliau. Hambanya diperintah untuk meletakkan kecintaan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena pribadi beliau tapi keberadaan beliau sebagai rasulnya Allah. Ma ahbabnahu li'annahu Muhammad bin Abdullah. Tidaklah kita mencintai beliau dikarenakan Muhammad bin Abdullahnya, bukan. Lakinnana ahbabnahu li'annahu Rasulullah. Tidaklah kita mencintai beliau karena beliau rasulnya Allah. Bukanlah karena pribadi beliau, karena beliau Muhammad bin Abdullah, tapi karena beliau adalah Rasulullah. Maka kita cintai beliau dengan kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beda dengan apa yang mereka lakukan. Mereka jadikan kecintaan kepada Allah mengikuti kecintaan kepada Rasulullah. Beda apa tidak? Beda. Mereka jadikan kecintaan kepada Allah karena kecintaan kepada Rasulullah. Terbalik. Ya. Mestinya cintanya dia kepada Rasulullah karena dia cinta kepada Allah. Bukan karena dia cinta kepada Allah, mengikuti karena sebab dia mencintai Rasulullah. Nah. Mereka jadikan kecintaan kepada Allah mengikuti kepada kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ahabbu, itu pun kalau mereka cinta kepada Allah. Itu pun kalau mereka serius sungguh-sungguh mereka sesuai dengan apa yang mereka katakan cinta kepada Allah. Nah, tapi pada kenyataannya banyak kecintaan kepada Allah hanya sekedar didengung-dengungkan melalui lisan. Tidak terbukti melalui perbuatan mereka. Nah, maka kembali kepada ayat tadi di atas. Wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Pada ayat ini sebagai mihnah azimah. Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan ayat ini sebagai mihnah azimah, ujian yang besar. Dan ini termasuk bagian penafsiran tauhid. Dikatakan sebagai ujian besar karena banyak di hati-hati kaum muslimin di masa kita yang menjadikan selain Allah seperti cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, adanya manusia juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sisi mahabbah, dari sisi kecintaan kepada selainnya. Syirik itu bukan hanya menyembah selain Allah, tapi meletakkan cinta jika tidak tepat, jika keliru, jika sampai melebihi dari cintanya kepada Allah, bisa berakibat fatal. Dosa yang fatal yaitu kesyirikan. Masalah cinta. Cinta itu di mana? Di hati, tidak tahu. Ya. Zahirnya tidak kelihatan, tapi hatinya. Maka sampai ke sana urusannya. Pergeseran hati meletakkan ketika tidak tepat pada porsinya yang diinginkan oleh agama ini, maka bisa bersentuhan dengan tauhid. Ada kesyirikan kepada Allah dalam masalah mahabbah kepada selain Allah. 6. Bukan dalam bentuk ibadah yang disyariatkan, tapi dalam bentuk ibadah yang tersebut melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teriwayatkan dalam hadis, kata Nabi, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamilah, Ta'isa abdul khamisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sengsaralah hambanya dinar, sungguh sengsaralah hambanya dirham, sungguh sengsaralah terhadap hambanya khamisah, hambanya khamilah, bentuk-bentuk perhiasan dunia yang dia cintai. Dinar, dirham, mata uang di masa itu. 6. Bentuk isyarat kepada kecintaan kepada dunia, kepada harta. Maka jika kita bedah hatinya manusia itu, kata beliau, akan kamu dapati kecintaan kepada mata'id dunia. Kecintaan kepada dunia. Sampai-sampai masuk ketika dia sedang sholat, hatinya tersibukkan dengan dunia. 6. Terfikirkan dia. Mengganggu ibadahnya, mengganggu rukun Islam yang kedua, ibadah salat, terpengaruh karena dunianya. Kenapa sampai terpengaruh tadi? Karena kecenderungannya, kecintaan kepada dunia itu besar, sehingga bisa merembet dalam suatu ibadah yang seharusnya konsentrasi penuh kepada Allah, khusyuk, kemudian tersisipkan di sana kesibukan memikirkan, terbawa di sana ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu kita introspeksi pada masing-masing diri kita. Itu juga bersinggungan dengan tauhid. Maka beliau menasihatkan, hendaknya masing-masing diri mengintrospeksi untuk apa dia diciptakan. Niscaya dia akan tahu dan menyadari bahwa dia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk ibadah. Dia diciptakan untuk mempersiapkan darul akhirah, kampung akhirat nanti. Dan bukan dia diciptakan untuk tempat ini, untuk dunia ini. Belakangan hari kita sering mendengar adanya jenazah. 6. Sudahkah kita terfikir bahwa kita nantinya akan seperti itu? Atau kita mendengar hanya biasa-biasa saja. Fulan meninggal, fulan wafat. 6. Ketahui, sadari bahwa kita akan seperti itu. Yang kalau sudah meninggal tidak bisa balik lagi ke dunia. Jangan kamu anggap sementara. Oh sebentar, nanti kapan berapa tahun dia bisa balik lagi. Sudah. Itu terakhir sudah perpisahan dengan kalian. 6. Selanjutnya dia akan menjalani kampung akhirat. Maka pikirkan masing-masing diri. Mada amilta, apa yang sudah kamu amalkan, yang sudah kamu lakukan untuk akhiratmu. Seberapa sih perjuangan diri kita ini terhadap akhirat selama ini? Mengukur, introspeksi, kita ini rasanya belum apa-apa. Sudah beranikah kita mati? Dan mati tidak menunggu apa kesepakatan dari kita. Nanti kalau saya siap, saya dipanggil tidak masalah. 6. Maka dengan itu, masing-masing diri mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Pikirkan oleh kalian, kata beliau, tinggal berapa lama lagi kita di dunia. Jangan seseorang menganggap saya masih lama. 6. Bisa jadi tinggal beberapa jam lagi. 6. Maka sholat, hendaknya kita upayakan sholat seperti layaknya kita akan berpisah. Seperti layaknya kita lakukan sholat itu mungkin sholat yang terakhir. Siapa tahu kita ketemu dengan sholat yang berikutnya sudah kita tidak ada lagi. Maka kalau kita sudah bisa merasakan seperti itu, maka betul-betul kita akan mengantarkan, membantu kekhusyuan. Kita rasakan bahwa ini sholat yang terakhir. Belum tentu saya ketemu dengan waktu sholat yang berikutnya. Maka berpikir semacam ini adalah bermanfaat. Kita hadir ke majelis-majelis ilmu tujuannya untuk apa? Bukan untuk kepentingan dunia atau maksud-maksud lain, tetapi tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk supaya kita jadi faham, mengerti, yang tadinya tidak tahu jadi tahu dengan belajar. Maka niatkan kita duduk hadir karena Allah. Majelis semacam ini adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah, bentuk zikir. Walaupun kita tidak zikir secara lisan, ini bentuk zikir kepada Allah. Maka niatkan ikhlas, ini bentuk ibadah yang besar. Jauh lebih baik dibandingkan infak dengan harta, emas dan perak. Seseorang menuntut ilmu. Setelah dia seperti itu, dia introspeksi lagi, tidak berhenti. Sudahkah ilmu yang saya ketahui, yang saya pelajari seperti ini, sudah saya wujudkan sehari-hari ataukah belum? 6. Maka sekali lagi, kembali kita memikirkan diri kita. Adanya saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, ada yang umur sekian, ada yang umur sekian, kita kembalikan diri kita. Maka oleh karenanya ketika kita mengantarkan jenazah masuk ke pemakaman, disunnahkan untuk membaca doa Assalamualaikum Ahlad Diyar, salam atas kalian penduduk tempat ini, minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang yang beriman dan orang dan kaum muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Wa inna insya'allah, dan sungguh kami insya'allah, bikum lahiqun, akan menemui, akan menjumpai kalian, menyusul. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Kami berharap kepada Allah bagi kami dan kalian yang sudah mendahului kami, al-afiyah, keselamatan, ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid dari doa tadi, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, kami akan menyusul. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kecintaan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Korelasi ayat tadi dengan bab sangatlah jelas menafsirkan tauhid. 6. Lebih rinci lagi sehingga semakin tahu kita apa itu makna tauhid. Berikutnya, setelah selesainya 4 ayat Al-Qur'an, masuk kepada pendalilan berikutnya berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh muallif wa fis sahih, dan di dalam sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau pernah sampaikan sabdanya, man qala, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia telah kufuri, dia telah ingkari terhadap apa yang disembah selain Allah, siapa yang telah lakukan demikian, haruma maluhu wa damuhu, maka diharamkan hartanya dan darahnya. Artinya dia telah masuk ke dalam Islam. Haram hartanya untuk dirampas, dirampok, dicuri, dizalimi, diambil dengan cara tidak hak, haram mengambil hak saudaranya kaum muslimin. Darahnya haram untuk ditumpahkan setetes pun tanpa alasan yang hak. 6. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan penghisapannya di hadapan Allah jalla wa ala. Kita bahas kata demi kata apa yang tersebut. Dikatakan wa fis sahih, di dalam sahih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di sini muallif penulis kitab tauhid tidak menjelaskan maksud as-sahih. Apakah itu sahih Bukhari ataukah sahih Muslim? Ataukah yang dimaksudkan di situ sahih hadis yang sahih? Tidak dijelaskan di situ. Hanya menyebutkan di dalam sahih. Tidak menyebutkan dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim. Tidak menyebutkan di dalam kedua sahih, baik sahih Bukhari atau sahih Muslim secara bersamaan atau salah satunya atau mungkin selain keduanya. Tidak menyebutkannya secara mutlak. 6. Tapi yang tampak pada penjelasan lain bahwa di sini maksudnya sahih Muslim. Bahwa hadis ini tertera di dalam sahih Muslim. 6. Nampaknya demikian. Di dalam sahih, yakni sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan sabdanya yang disebutkan tadi. Siapa yang telah ucapkan itu, maka dia telah terjaga hartanya dan darahnya. 6. Sebelum dilanjutkan, bahwa hadis ini dari sahabah Abu Malik. Antum bisa tambahkan dari sahabat Abu Malik Al-Asja'i. Abu Malik meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dari Abu Malik Al-Asja'i. Abu Malik Al-Asja'i meriwayatkan lagi ke atasnya dari ayahnya. Ayahnya dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Malik ini kunyah. Namanya adalah Sa'ad bin Tariq. Sa'ad bin Tariq. Beliau orang Kufah. Kufah itu salah satu wilayah di Irak. Yang kedudukannya di kalangan muhaddithin adalah thiqah. Yang terpercaya riwayatnya itu. Tidak diragukan lagi. Beliau wafat pada tahun 140 Hijriah. Beliau sahabat yang mulia yang memiliki beberapa hadis. Berkata Imam Muslim rahimahullah, lam yurwa anhu ghairu ibnuhu. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya sendiri. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali putranya sendiri. 6. mengingat dalam periwayatan hadis dari fulan bin fulan dari fulan bin fulan. Adapun Abu Malik ini, ayahnya Abu Malik hanya meriwayatkan dari 6. Yang membawa riwayat anaknya tadi dari ayahnya langsung sendiri. Kembali kepada matan atau redaksi hadis, Nabi menyatakan tadi, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat tauhid tadi, yang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali dengan hak kecuali hanya Allah jalla wa ala. Wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan siapa pula yang telah mengingkari terhadap apa yang disembah selain Allah. Maka kita katakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada yang disembah selain Allah, diantaranya Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi wassalatu wassalam. Itu masuk pada makna ini, bima yu'bad min dunillah. Maka kita yang beriman tidak menyembah beliau. Kita beriman kepada beliau, tapi kita tidak beriman dengan mengibadahi beliau. Tidak berhak beliau sedikit pun untuk diibadahi. Bukti itu bisa dilihat dalam salah satu surat Al-Ma'idah. Kalian tulis, nanti bisa antum lihat di rumah, Al-Ma'idah ayat 116 dan 100 sampai 117. Wa idh qala Allahu ya Isa ibna Maryam. Ingatlah tatkala Allah jalla wa ala berfirman, bertanya kepada Isa, ya Isa ibna Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang pernah bilang kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Allah tanya demikian. Qala, apa jawaban Nabi Isa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Bentuk apa penolakan, artinya bentuk peniadaan, bahwa sama sekali tidak pernah beliau merintahkan umatnya untuk menyembah, menjadikan dirinya dan ibunya sesembahan selain Allah. Maka dengan ucapan maha suci Allah, mensucikan Allah, subhanak ma yakulu li an aqula ma laysa li bihaq, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku, tidak pantas aku berkata tanpa dasar ilmu. In kuntu qultuhu faqad alimta, jika memang aku pernah menyatakan itu ya Allah, faqad alimta, sungguh engkau telah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Demikian jawaban Nabiullah Isa alaihissalam. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguh engkau itu zat yang maha tahu perkara-perkara yang gaib. Kalian catat penjelasannya, menyebutkan surat Al-Ma'idah ayat yang 116, masih tinggal satu ayat, yakni ke 117. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Allah Jalla wa'ala berkenan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa menuntun dalam kehidupan kita berada di atas tauhid sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.